Mitra Bisnis, Wakil Presiden Budiono mengakui pendidikan di Indonesia sangat tertinggal dibanding negara lain dari segala aspek, mulai dari kualitas guru yang rendah sampai fasilitas yang kurang memadai. Padahal alokasi belanja negara untuk pendidikan sudah mencapai 20%. Di lain sisi, investor asing yang mau masuk untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu masih juga dilarang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pendidikan Yudhistira Masardi. Pak Yudhistira, apa komentar Anda soal ini? Pendapat saya sih kan sama dari dulu bahwa pendidikan kita memang rusak parah, harus diperbaiki secara revolusioner ya, harus menyeluruh. Karena kalau perbaikan yang dilakukan selama ini hanya parsial dan itu tidak signifikan, tidak mengubah apa-apa, melainkan malah menimbulkan kekacauan gitu loh. Jadi kalau harus diubah itu justru mulai dari undang-undangnya, undang-undang sistem pendidikan nasional itu harus diubah, di reposisi terhadap apa sih, untuk apa sih pendidikan dilaksanakan kan seperti itu, apa tujuannya, itu yang harus diluruskan dulu. Sebab kita kan masih memakai paradigma tahun 50-an, paradigma pendidikan untuk para diktator robotik gitu kan, melayani sistem revolusi industri. Jadi pendidikan kita hanya diarahkan untuk mencetak para robot untuk bekerja. Nah kan fenomena atau tuntutan yang baru, pendidikan itu ditujukan untuk membangun kemampuan anak didik agar menjadi lebih kreatif, bisa mengatasi masalah-masalah yang timbul secara kreatif. Jadi tidak secara robotik. Nah itulah yang menjadi masalah dasar dari sistem pendidikan kita. Sebenarnya harus diubah secara total dari hulu sampai hilir. Jadi dari undang-undang juga harus diubah. Masalahnya ini kan kerja besar menuntut kesadaran para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang membuat undang-undang. Kalau mereka tidak paham tentang tujuan asasi dari pendidikan ini, ya muter-muter akan kembali kepada paradigma lama. Nah ini harus dibongkar. Ini seluruh stakeholder pendidikan harus betul-betul berpikir dan bekerja ke arah sana tanpa ada arogansi, penolakan, dan sebagainya. Karena seluruh dunia sedang berubah. Amerika, India sudah mengubah, Korea apalagi sudah mengubah sistem pendidikannya agar menjadi menyiapkan anak didik sejak usia dini. Sejak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu sudah menjadi kewajiban negara menyelenggarakan pendidikan usia dini yang lebih baik, sebab manusia, warga negara itu hasil dari apa yang diberikan pada warganya ketika mereka usia dini, usia 0-3 tahun itu sangat penting. 0-7 tahun untuk pendidikan usia dini menjadi fondasi untuk menjadi yang menentukan akan menjadi apa anak itu nanti di masa depan. Nah sekarang ini kan sejak lama Republik ini pemerintah undang-undang tidak berorientasi kepada pendidikan anak usia dini. Jadi hasilnya ya akan terus-menerus semakin merosot seperti halnya yang kita alami sekarang. Generasi yang terbangun, yang terdidik itu juga generasi yang memang tidak dipersiapkan fondasinya dengan baik karena mengabaikan maha pentingnya pendidikan anak usia dini. Jadi paradigma harus diubah, jadi orientasi pendidikan harus diubah 180 derajat. Saya kira sekarang ini sudah ada contoh yang sangat konkret. Bagaimana Finlandia itu mendidik guru-gurunya, bagaimana Korea Selatan mendidik guru-gurunya, itu dua model yang sangat jelas, konkret, dan bisa dipelajari. Arahnya ke sana saja, nggak usah ngarang-ngarang lagi gitu loh. Ngarang-ngarang lagi jadinya kacau lagi, jadi proyek korupsi lagi kan gitu. Seluruh dunia sekarang melihat Finlandia, bagaimana Finlandia setiap tahun itu menjadi juara, menjadi superpower di bidang pendidikan di seluruh dunia, dia peringkat satu terus. Ya kenapa? Ya itulah, belajarlah ke sana gitu loh, belajar. Jangan sepotong-sepotong, jangan hanya permukaannya, hanya belajar sungguh-sungguh di sana. Ambil seluruh ilmunya. Karena sekarang guru yang baik itu bukan yang berada di dalam kelas selama 24 jam atau selama jam pelajaran berlangsung. Itu bukan guru yang benar, bukan guru yang baik. Guru yang baik adalah yang 60% sisa waktu kerjanya itu berada di tempat training, di tempat pelatihan, di tempat peningkatan kualitas, itu yang benar. Demikian pengamat pendidikan Yudhistira Masardi. Saya Wendy Lim.